Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sa'rawi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan inayah dan taufiknya kita dapat senantiasa mengikuti acara ini dan mencoba bersama-sama untuk mengkaji firman Allah satu ayat demi satu ayat. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita telah sampai pada surah Al-Anfal ayat ke-72 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lainnya saling lindung-melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini kita mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan besar yang kita mengenal, kaum muhajirin dan kaum ansar. Jika pada golongan yang pertama disebutkan adalah kaum muhajirin yang memiliki sifat orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka, dan golongan yang kedua atau kelompok yang kedua yang disebutkan pada ayat yang mulia ini juga adalah orang-orang atau kelompok ansar, orang-orang ansar yang memberikan tempat tinggal dan pertolongan kepada kaum muhajirin. Subhanallah, kalau kita melihat betapa indahnya kekeluargaan yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persaudaraan ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dan ansar, atau yang selalu kita jumpai di dalam kitab-kitab sirah dengan istilah al-ikha bainal muhajirin wal ansar. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambaran ini merupakan gambaran ideal daripada masyarakat Islam, di mana mereka haruslah saling lindung melindungi, kasih mengasihi, sayang menyayangi, dan saling memberikan manfaat kepada saudaranya. Sebab hanya dengan demikian struktur dari masyarakat Islam itu akan kuat, dan ketika mereka kuat maka mereka akan disegani dan tidak dizalimi oleh kelompok yang lain. Para pendengar yang berbahagia, ayat yang mulia ini juga menjelaskan bahwa begitu eratnya kepersaudaraan dan kehidupan yang dalam kehidupan yang terjadi pada kaum muhajirin dan ansar. Bahkan pada saat itu mereka saling waris mewarisi, saling kehidupan itu seakan-akan sudah menjadi keluarga kandung. Bahkan kita melihat dahulu di dalam sebuah kisah kita mendapatkan bahwa salah seorang Ansar itu menceraikan salah satu istrinya agar dinikahi oleh salah seorang dari Muhajirin pula. Demikian persaudaraan begitu kuat sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keindahan itu di dalam surah Al-Anfal ayat ke-72 ini. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya inilah yang dapat kita jadikan contoh dalam kehidupan kita, di mana kita saling sayang menyayangi, saling lindung melindungi, dan saling memberikan yang terbaik pada diri kita kepada saudara-saudara kita dari kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Baiklah para pendengar, di studio telah hadir Ustaz Safiar yang akan bersama-sama memberikan kontribusi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ayat ini setelah dikupas oleh Ustaz Ardiansyah memiliki satu pengajaran bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman, orang yang beriman itu adalah orang yang melakukan hijrah kemudian berjihad dengan harta dan di jiwanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam tafsir-tafsir yang lain, tafsir Wadih, dalam membentuk kekeluargaan di antara kaum Muhajirin wal Ansar di sini, maka kita melihat bahwasannya begitu luar biasanya perilaku yang dilakukan oleh kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Satu cerminan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, kalau kita menjumpai saudara kita dalam keadaan susah, maka hendaklah kita bantu. Oleh karenanya hadis ini mengindikasikan kepada kita upaya yang harus kita lakukan adalah saling tolong menolong di antara kaum muslimin. Akan tetapi karena dengan kesibukan aktivitas kita sehari-hari, kita lupa untuk melihat atau menjenguk saudara kita. Sementara ada beberapa hak di antara kaum muslimin satu dengan yang lain, yaitu apa? Yaitu saling tegur sapa, kemudian menjalin silaturahim yang baik. Di satu sisi kita melihat di sini ada pemahaman yang kurang mendasar, yang tidak memiliki satu landasan, di mana umat Islam ketika mengungkapkan ayat-ayat tentang hijrah, maka itu lebih identik kepada jihad. Pada hakikatnya, Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika mengupas masalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, ketika ayat ini turun, maka pintu hijrah itu terbuka. Akan tetapi jihad dengan maknanya bukan memerangi kaum-kaum muslim atau non-muslim ketika itu, akan tetapi mengajak dengan hikmah dan mau'idah. Maka kalau kita merujuk apa yang dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi, upayakanlah dalam hidup kamu itu bermujahadah dengan harta. Maka ulama menyatakan kepada kita, sesanggup apapun dalam kehidupan kita, kedepankanlah mujahadah dengan harta benda. Yaitu apa fungsinya? Fungsinya agar kehidupan benar-benar berlandaskan dengan kekeluargaan itu sendiri. Kemudian apabila umat Islam disakiti, maka muncullah dengan mujahadah bi'amfusihim, yaitu dengan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketika konteks ayat hijrah dengan jihad ini tidaklah bisa dijadikan satu pedoman pemahaman yang dikelaburkan. Karena apa? Banyak sisi-sisi yang lain harus kita rujuk untuk mengkukuhkan dan memahamkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan dari kami. Iya, terima kasih Ustaz Safiar. Memang kalau kita melihat betapa pembahasan ya, bukan hanya sekedar wacana tetapi sampai kepada aplikasinya dalam kehidupan mengenai persaudaraan antar umat Islam ini adalah sesuatu yang sangat perlu untuk kita kembangkan untuk kita lebih praktekkan dalam kehidupan ini. Sebab sering sekali dijumpai di mana umat Islam itu saling gontok-gontokkan di antara mereka, saling musuh-memusuhi di antara mereka. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis menjelaskan bahwa persaudaraan itu sangat penting, bahkan untuk menyempurnakan keimanan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna keimanan seseorang itu sampai ia mencintai saudaranya layaknya ia mencintai dirinya sendiri. Jika kita tidak menginginkan pada diri kita kecelakaan, kejelekan, terbukanya aib, tersebarnya fitnah dan sebagainya, maka tentunya kita tidak menginginkan hal itu juga terjadi pada saudara kita. Maka daripada itulah kita menghimbau kepada seluruh anak bangsa yang mendengarkan siaran radio ini untuk tidak menyebarkan fitnah, khususnya di antara sesama umat Islam. Marilah kita saling membangun dan mendukung di antara kita. Marilah kita saling sayang menyayangi dan saling memberikan manfaat. Sebagaimana yang tadi sudah disinggung juga oleh Ustaz Safiar, bahwa di antara mujahadah, kesungguh-sungguhan yang perlu kita tingkatkan saat sekarang ini adalah mujahadah bil amwal wa anfus. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengedepankan amwal, harta daripada jiwa? Karena memang harta ini adalah sesuatu yang kita miliki, dan terkadang karena kita memilikinya mudah kita untuk mengeluarkannya. Tetapi terkadang juga karena cinta yang berlebihan terhadap harta itu sehingga sulit untuk mengeluarkan sebahagian daripadanya untuk membantu saudara-saudara kita. Maka daripada itulah, pada kesempatan yang mulia ini, kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar mengajak kita semuanya untuk meningkatkan kepedulian kita kepada sesama umat Islam dengan memberikan bantuan kepada mereka, dengan mengulurkan tangan kita membantu. Sebagaimana kalau kita melihat di dalam ayat yang mulia ini, kaum Ansar membantu kaum-kaum Muhajirin yang datang. Bahkan kalau kita membaca di dalam sejarah, kita menemukan kaum Muhajirin yang datang ke Madinah ketika itu sebagai eksodus, katakanlah demikian, itu tidak membawa apapun kecuali apa yang melekat di tubuh mereka saja. Seluruh harta benda bahkan keluarga mereka tinggalkan di Mekah hanya karena untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ini kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, oleh karena itulah hijrahnya para sahabat dan persatuan yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ini menjadi contoh yang abadi bagi generasi-generasi berikutnya, karena ini adalah contoh yang terbaik dalam kehidupan ini. Namun Ustaz Safiar, yes, kalau mungkin kita dapat ajukan di suatu pertanyaan dalam kesempatan ini, apa yang menyebabkan kira-kira menurut pengamatan Ustaz penyebab terjadinya kerusakan ukhuwah Islamiyah itu, Ustaz? Yang pertama Ustaz tuturkan pada pembahasan ayat ini yaitu penyebaran fitnah. Ya. Nah, ini salah satu yang luar biasa sekali. Ya. Munculnya fitnah, kemudian ada egois diri, al-infial yang tidak terkontrol. Ya. Kita melihat dalam satu lingkup ya, contohnya satu RT atau RW, bahkan satu lingkungan, orang tetangganya sakit nggak tahu gitu ya kan. Istilahnya ya, ngapain, nggak open lah sama orang yang lain. Ini satu ajakan dan anjuran bagi kita, kalau pada pembahasan ayat sebelumnya, kalaulah ada kebaikan jangan ditunda-tunda kita untuk melakukannya. Nah, di sini berarti didasari adanya fitnah, kemudian egois yang berlebihan, yeah, ya, terus tidak mengindahkan persaudaraan tadi, ini bisa menimbulkan perpecahan tadi, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Safiar. Tentu karena keterbatasan waktu kita juga, maka dapat kita simpulkan pada kesempatan ini bahwa persaudaraan itu mestilah kita ciptakan di tengah-tengah kehidupan kita, dan untuk menjaga persatuan itu tadi, maka jauhilah hal-hal yang dapat merusak dan menghancurkan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah itu tadi. Ustaz Safiar telah mengatakan bahwa di antara penyebabnya adalah penyebaran fitnah, kedengkian, dan iri yang itu semuanya dapat merusak keharmonisan ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak daripada para sahabat dan orang-orang yang terbaik terdahulu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mencapai kebaikan itu secara sempurna insyaallah nantinya. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Safiar dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.